contoh teladan, sebagai rujukan. Karena manusia ini butuh salaf, manusia ini butuh pendahulu, manusia ini butuh contoh teladan. Teori yang begitu rinci dan bagus, teori kehidupan yang sangat bagus, tetapi tidak ada orang nomor satunya, tidak ada contoh teladannya, maka tidak akan berhasil. Ya, bagaimana banyak teori, bagaimana kegagalan orang bilang P4 ya, isinya bagus versi mereka, jujur, amanah, begini, begini. Tapi contoh pengamal P4 pertama nggak ditemukan. Kemudian setelah itu siapa apa itu nggak ditemukan. Beda dengan Islam. Islam yang begini bagusnya ditunjang dengan apa? Contoh teladan. Siapa pengamal Islam nomor wahid? Nabi Sallallahu. Setelah itu Bapak. Setelah itu Umar. Para Abu Ridwan Alaihi Jami'an. Maka mudah, rujukan mudah. Inilah masalah. Maka ketika terjadi perselisihan bainal ulama dikembalikan kepada pendahulu ini. Contoh teladan. Figur-figur teladan. Manusia-manusia yang nomor satu mengamalkan ajaran Islam, yaitu Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka kesesatan yang ada, firqah-firqah dolal yang ada di muka bumi diawali dari sini. Mereka tidak mempunyai contoh teladan, tidak menjadikan Rasul dan para sahabat sebagai contoh teladan. Maka mereka membaca ayat, tafsirkan sendiri. Mereka membaca hadis, dipahami sendiri. Tidak merujuk kepada pemahaman Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jadi, Nabi tersebut dimatikan. Setelah mati, lalu Nabi itu dijadikan khalifah, dijadikan salafah, pendahulu, uswah, qudwah, contoh teladan oleh umat tersebut. Nah, ini ciri-ciri umat yang dirahmati oleh Allah. Tidak seperti kaum Tsamud. Habis kaum Tsamud dibinasakan, padahal Nabi-Nya masih hidup. Nabi siapa? Nabi Saleh. Ya, habis kaum Ad, dihabiskan oleh Allah, ditenggelamkan ke bumi, dihujani batu, padahal Nabi-Nya masih hidup. Nabi siapa? Nabi Hud. Begitu juga umatnya Nabi Nuh, ditenggelamkan habis, padahal Nabi Nuh masih hidup. Begitu juga Nabi Nuh, umatnya ditenggelamkan ke bumi, dihujani batu, padahal Nabi Nuh masih hidup. Gitu. Berarti kaum Lut, kaum Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, ini kaum yang tidak dikehendaki rahmat oleh Allah, yang tidak dirahmati oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah. Berbeda dengan umat Islam, kaum Muslimin masih ada sampai hari ini, dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Maka sebaliknya, jika arada halakata ummatin, jika Allah menghendaki kebinasaan satu umat, jika Allah akan menghendaki satu umat, akan membinasakan satu umat, tidak mencintai satu umat, azabaha wa nabiyuha hayyun, maka Allah azab umat tersebut, Allah binasakan umat tersebut, Allah habiskan umat tersebut, Allah bantai umat tersebut dengan berbagai macam azab, gempa bumi, hujan batu dan seterusnya. Wa nabiyuha hayyun, sementara nabinya masih hidup. Sebagaimana Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan seterusnya. Fa ahlakaha wa huwa hayyun jaddun. Lalu binasalah umat tersebut karena bertahun-tahun menentang dakwah Nabi tersebut. Meledek, mencaci maki sebagaimana yang dilakukan oleh kaum 'Ad, kaum Tsamud menentang azab umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, mencaci maki, menghina Nabi Nuh, Nabi Lut selama bertahun-tahun. Dengan penuh kesabaran, para nabi ini menahan derita, cacian, makian, siksaan. Ya. Lalu setelah waktu yang telah ditentukan, Allah membinasakan kaum yang buruk ini, binasa semua, wa huwa hayyun yandur. Sementara nabinya melihat, masih hidup dan melihat. Ya, kaumnya diadab, kaumnya ditenggelamkan, kaumnya diambletkan ke bumi, kaumnya dihujani batu, dia melihat. Ya, Nabi Saleh melihat ada Allah untuk kaum Samud. Nabi Hud melihat ada Allah untuk kaum Ad. Begitu juga Nabi Nuh, begitu juga Nabi Luh. Melihat, menyaksikan. Fa'akharra aynahu bihalakiha. Allah menyenangkan hati Nabi ini. Hiburan bagi Nabi tersebut. Karena Nabi ini bukan malaikat, manusia. Fitrah manusia. Ketika kita melihat orang yang mendzalimi kita, orang yang jahat kepada kita, orang yang berbuat buruk kepada kita, ada rasa senang. Tentu. Tentu fitrah manusia. Nah, ini termasuk para Nabi dan Rasul. Fa'akarra ayyalahu. Allah menyenangkan Nabi itu, menghibur Nabi itu dengan membinasakan umatnya yang selama ini durhaka, yang selama ini mustazimatihina kazzabuhu wa asaw amruh, yang selama ini mendustakan dia, yang selama ini bermaksiat, tidak mau melaksanakan perintahnya. Bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan Nabi Nuh ratusan tahun. Ratusan tahun siang dan malam berdakwah mengajak manusia kepada tauhid menyembah Allah, tetapi tidak ada yang mengikuti beliau kecuali 70 orang kira-kira. Ya, ratusan tahun. Kayak apa sedihnya? Sementara yang diterima oleh Nabi Nuh cacian, makian, hujatan. Lalu Nabi Nuh melihat kaumnya ditenggelamkan oleh Allah, maka tidak boleh tidak ada rasa senang, hiburan. Begini rupanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan seterusnya, yang melihat azab itu di dunia. Walillahilham, kita ditakdirkan oleh Allah berada dalam satu umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti Nabi kita sudah wafat sementara umat kaum muslimin mati ini. Ini salah satu tanda bahwa Allah merahmati kaum ini. Allah matikan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, sementara kaum muslimin mati. Tidak ada azab. Tidak ada azab bagi kaum muslimin ini. Tidak seperti kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, sebagian dari Israel, ya, sebagian dari Israel yang menjadi kera, yang menjadi babi, ya, yang dilaknat oleh Allah SWT. Rawahu Muslim dan Muslim Sahih riwayat Imam Muslim. Sekul hadis. Rahmatullahi bihadihi al-ummati al-muhammadiyah. Rahmat Allah terhadap umat Muhammad ini. Muhammadi memakai sifat. Artinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadi, Muhammadiyah. Zadahallahu syarafan. Allah menambah kemuliaan bagi umat ini. Fa innaha ummatun marhumatun. Ilmu kubidurabiyuha qablaha. Dengan bukti bahwa umat ini marhumah dirahmati oleh Allah, dengan bukti bahwa nabinya, nabi umat ini, Nabi Muhammad SAW dimatikan oleh Allah sementara umatnya masih hidup. Karena Allah mayyaj'alahu lana qaratan wa salafan karih alaihi al-hawf. Maka kita memohon kepada Allah, kita berdoa agar menjadikan Nabi sebagai qaratan, sebagai salafan. Maka istilah salaf bukan istilah bid'ah. Istilah salaf disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beliau adalah salaf kita. Beliau adalah salaf kita, pendahulu kita. Maka sebutan salaf, istilah salaf, istilah yang tidak bid'ah. Bagaimana istilah ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, al-qa'ifatul mansurah, al-qurafa. Lima istilah yang keluar dari lisan Nabi dan para salaf. Ahli sunnah wal jamaah bukan dari lisan Nabi, tetapi dari Ibn Abbas, dan dimasukkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Adapun yang keluar dari lisan Nabi as-salaf, atau al-firqatun najiyah, atau al-qa'ifatul mansurah. Berdasarkan sabda Nabi, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq, akan selalu ada di kalangan umatku orang-orang yang selalu bila kebenaran berada dalam kebenaran, akan selalu ada. Artinya tidak mungkin ada satu zaman, ada satu waktu di mana kelompok ini tidak ada sama sekali, tidak mungkin. Walaupun sedikit, tetapi ada dan terus sepanjang zaman, tidak pernah tidak ada. Ya, dalam satu zaman, dalam satu negeri mungkin tidak ada di negeri Malaysia misalnya mungkin, tidak ada di daerah Anu mungkin, tidak ada di Aceh misalnya mungkin. Tapi di seluruh dunia tidak ada kelompok salaf ini, tidak mungkin. Ya, sepanjang zaman, dimulai dari zaman seluruh manusia salaf semua. Ya, apa? Seluruh kaum muslimin salaf semua, tidak ada yang di luar salaf. Zaman siapa? Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Ya, tiga manusia yang dimana ketika tiga manusia yang masih hidup, maka tidak ada fitnah, tidak ada kelompok di luar salaf, tidak ada kelompok di luar ahlu sunnah. Seluruhnya kaum muslimin adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu ketika tiga manusia ini hidup, Rasulullah alaihi salatu wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab al Faruq. Nah, sepeninggal Umar bin Khattab yang oleh Nabi dikatakan sebagai qablul fitnah, gemboknya fitnah, pintunya fitnah. Di mana ketika Umar mati, maka terbuka fitnah, terbuka kelompok sesat, aliran sesat yang mengaku selamat. Ya, maka mulailah muncul kelompok sesat di zaman Utsman bin Affan. Diawali dengan seorang yang mengatakan takdir itu tidak ada, bahkan Allah tidak menentukan, bahkan tidak mengetahui. Ya, siapa pendahulunya? Ma'bar al-Suhari. Ma'bar al-Suhari mengajarkan kepada kaum muslimin, muslimin, bukan kepada manusia, kepada kaum muslimin, bahwa takdir tidak ada. Ya, kemudian diikuti oleh Khawarij dan membesar-membesar Khawarij ini puncaknya di zaman Ali bin Abi Thalib. Sudah mulai itu. Adapun di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, belum ada. Ya. Ah, itu salah pertama kali. Zaman Rasulullah, kemudian terus zaman Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, terus zaman Imamul Arba'ah, terus zaman Imam Bukhari, terus sampai hari ini, sampai akhir zaman selalu ada. Yang terakhir, kelompok yang bertemu dengan Imam Mahdi, dan dari itu, detik itu, saat itu turun Nabi Isa membunuh Isa. Ini yang terakhir. Ya, terus sementara kelompok Khawarij yang pertama kali keluar di zaman sahabat terus ada, terus ada, terus ada, dan di akhirnya, di ujungnya berpihak pada Dajjal. Berpihak pada Dajjal. Jadi kelompok pertama berperang, kelompok terakhir berperang. Yang pertama yaitu Khawarij dengan para sahabat. Siapa yang memerangi Khawarij? Para sahabat. Ya, para sahabat. Yang memerangi Khawarij para sahabat. Nah, kemudian yang terakhir, siapa yang memerangi Khawarij bersama Dajjal itu? Khawarij pro kepada Dajjal. Orang-orang yang mengikuti sahabat, yaitu kelompok salaf yang bermakmum kepada Muhammad bin Abdullah yang bergerak al-Mahdi, Imam Mahdi. Ya. Nah, sekarang kita berada dalam antara dua awal dengan dua akhir. Ya. Entah dekat kemana Allah. Apakah dekat ke sahabat atau dekat ke sana Allah. Yang kedua, ihtimalul anbiya'i bi aqwalihim. Para nabi, para rasul alaihi wasallam sangat perhatian terhadap kaumnya, terhadap umatnya. Hal yang paling diinginkan oleh para nabi dan rasul adalah selamatnya kaumnya dari neraka, dari jahannam. Maka itulah tujuan para nabi dan rasul. Maka tidak ada para nabi dan rasul dengan tujuan utama memberdayakan ekonomi umat, yang miskin biar jadi kaya, ya, yang kurang sejahtera biar jadi sejahtera. Tujuan utama tidak. Adapun jadi seperti itu otomatis, karena dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka akan membawa kesejahteraan. ujung-ujungnya, akhirnya. Tapi tujuannya itu tidak. Ya, maka Nabi, para Nabi dan Rasul tidak mengajarkan bercocok tanam, cara dagang yang bagus dan sudah tidak. Yang halal ya, yang halal ya. Maka para Nabi dan Rasul tujuan utamanya adalah menyelamatkan kaumnya dari siksa neraka. Maka mengajarkan al-haq, mengajarkan yang gaib. Ada pun yang tidak gaib, belajar sendiri. Para pedagang, para bertani tidak perlu ajaran para Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi pernah mengajari dan ternyata salah. Salah. Ketika orang Ansar menyambung tanaman, menteknya, kemudian Nabi mengusulkan, menurut saya caranya bukan begitu, tapi begini. Karena Nabi yang mengusulkan di saat ini, ya, ternyata mati. Ya, usul Nabi ini membawa kematian. Asyuburu ala Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunia. Dalam masalah dunia, kalian lebih tahu. Maka untuk masalah keduniaan tidak perlu merujuk pada Al-Quran, tidak perlu merujuk kepada Al-Hadis. Kecuali ketika Al-Quran dan Hadis mewahyukan sesuatu, maka ini tantangan bagi para ahli. Ya, kalau tidak, maka bebas. Ya, maka hulu berlebihan orang yang mengatakan tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, rumus Pitagora, oh, teori Einstein, ada semua itu. Larang, kelebihan, kelebihan, dipaksakan. Ya, ada enggak? Enggak ada. Justru masalah dunia kita lebih tahu dari Rasulullah. Maka tidak ragu kita mengatakan dalam masalah kesalah, pinter siapa? Rasulullah atau Habibi? Tentu Habibi, lebih pinter Habibi dari Rasulullah. Ya, dalam urusan asal kemana, lebih pinter Rasulullah atau ibu-ibu? Tentu ibu-ibu. Enggak ragu kita katakan. Karena memang Nabi diutus oleh Allah tidak mengajarkan ilmu seperti ini. Ilmu seperti itu tidak perlu wahyu. Adapun di mana Allah berada, apa sifat Allah, bagaimana sifat surga dan neraka, tanpa wahyu kita tahu dari mana. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, tanpa wahyu tahu dari mana. Tidak mungkin kita bisa beristihad, sehingga dengan istihad kita menemukan, rupanya Allah menyukai begini, begini, begini. Allah membenci ini, tidak mungkin, tidak bisa. Itu semua adalah baik. Hanya Allah yang tahu. Maka harus dengan Allah. Nah, adapun Al-Quran dan Sunnah berkata sesuatu yang sifatnya pengetahuan, maka harus didukung. Ya, kita. Nabi mengatakan, jika minumanmu memasukkan lalat, maka teruskan sekalian. Setelah itu, minumlah air tersebut. Karena sebelah sayap lalat ada racun, sebelah ada penawarnya. Nah, ini para dokter, para ahli ditantang. Ya, para ahli hewan ditantang, ya, untuk membuktikan kebenaran ini, bukan untuk menyelidiki apa benar yang sabda Nabi ini, bukan. Tentu kita tidak ragu, pasti benar. Kalau mau menolak, tolak Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, ya, imam-imam yang meriwayatkan hadis ini tolak, tentu dengan ilmu sana, ya. Nah, kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa ini sabda Nabi. Kalau yakin ini sabda Nabi, maka pasti benar. Maka yang ada membuktikan kebenaran itu. Ya, ditantang. Kalau ternyata penyelidikannya salah, ya kita harus yakin bahwa penyelidikan itu yang salah, bukan sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seperti ucapan orang yang menentang dari, ya, hadis ini ditertawakan oleh para peneliti. Wallahu, ya, para peneliti menemukan bahwa sebelah sayap lalat sebelahnya sama saja. Maka hadis ini ditertawakan oleh para peneliti. Bukan itu. Berarti penelitinya yang salah. Ya. Wahirtuhum ala ri'ayatihim. Dan para nabi begitu semangat untuk memperhatikan keadaan umatnya. Wa islahu shu'unihim, memperbaiki keadaan mereka. Dalam hal ini, kalau mereka tak betul-betul taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kemaslahatan itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Apa yang didapat oleh para sahabat setelah para sahabat taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Pahala surga saja tidak, tetapi dunia dan apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Ya, seluruh sahabat kaya raya, peninggal Nabi, kaya raya, yang tadinya kelaparan, yang tadinya mengganjal perut dengan batu karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi setelah itu, belum sampai setengah abad, kaya raya. Ditakuti oleh dua superpower dunia, yaitu Romawi dan Persia. Mengalir emasnya Romawi, mengalir peraknya Persia ke Madinah, sebagai tanda takut mereka kepada pemerintahan kaum muslimin. Lihat apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Ridwanul Mu'alim jami'an. Karena apa? Para sahabat begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya dengan taat yang benar, dengan ketaatan yang benar. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mendatangkan hasil buah yang bukan hanya akhirat, tetapi juga dunia. Bagaimana firman Allah? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Katakan alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh, maka pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ingat, lafaz di sini adalah penduduk satu negeri. Ayat ini dan hadis-hadis yang semakna tidak berbunyi jika seseorang beriman dan bertakwa, tidak. Oleh karena itu, ketika kita beriman dan bertakwa dan ternyata mungkin hidup kita dan kekurangan rezeki kita dan seterusnya, maka ayat ini bukan berarti ayat ini salah, bukan berarti ayat ini keliru. Kenapa? Walau anna ahlal qura, penduduk satu negeri, berarti mayoritas penduduk negeri tersebut, ya, diawali oleh para sahabat ridwanul alaihim jami'an. Yang terakhir, ta'dhibul kuffari wa ihlakuhum bi iqraru 'ain al-anbiya wa adba'ihim. Siksaan bagi orang kafir, kebinasaan bagi orang kafir, ini menjadi pandangan yang menyedapkan, ya, pemandangan yang menyenangkan bagi para nabi dan pengikut para nabi. Ini tidak boleh tidak. Ya, karena yang diazab oleh Allah adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita melihatnya ada rasa senang. Tidak bisa dipungkiri. Ya, walaupun dalam hal ini tidak bisa dipungkiri kecintaan kita kepada ibu kita yang kafir, kecintaan kita kepada bapak kita yang kafir, misalnya, ini juga tidak bisa dipungkiri. Fitrah manusia. Maka Nabi menangis ketika mendengar bapak ibunya disiksa di neraka. Beliau menangis. Fitrah beliau sebagai manusia. Tidak bisa. Ya, misal kita mempunyai orang tua atau paman atau bibi yang Kristen misalnya, ya tentu kita tidak bisa menghilangkan kecintaan kita kepada ibu kita, kepada bapak kita, tidak bisa. Ya, maka kecintaan seperti ini kecintaan yang fitrah, tidak haram. Kalau kecintaan itu membawa kita kepada bantuan ketika ibu kita berbuat syirik, ini yang haram. Nah, saking cintanya kepada ibu kita, bukan ibu kita maupun gereja, kita antar ini yang hal. Ini yang hal. Ada pun kecintaan kita sebatas total dunia, ya, kita belikan makanan yang enak, kita senangkan dia dengan memberikan pakaian yang disukai, ini hal. Walaupun ibu kita tidak ada. Karena ini fitrah. Cinta yang fitrah. Cinta yang fitrah tidak hal. Yang haram itu diantaranya adalah cinta ta'abbudi. Ya, bagaimana orang-orang musyrik itu cinta kepada berhala-berhala itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah, melebihi, ya, atau setidaknya sama, ya, setidaknya umumnya lebih dengan bukti ketika mereka sholat di masjid, ya, saja begitu sholat di kuburan keramat khusyuk menangis, ya, berarti lebih cinta kepada sembahan-sembahan yang syirik. Ini cinta ta'bud, ini cinta yang mendatangkan kesyirikan muslim. Nah, cinta seperti ini yang haram, bahkan puncak kecintaan yang haram. Ya, nah, banyak saudara kita yang terjatuh dalam hal ini. Ya. Ketika masuk dalam dunia syiriknya, langsung khusyuk, langsung timbul kecintaan. Begitu tauhid, ya. Ya. kemudian di bawah itu kecintaan yang tidak syirik tapi haram tadi. Kecintaan kepada ibu kita, kecintaan kepada istri kita, lalu membawa kita kepada maksiat. Ya, karena saking cintanya kita kepada istri kita, lalu kita tidak mau menyakiti hati istri kita, lalu istri kita tidak mau menutup aurat, lalu kita diam saja. Ya, ini kecintaan yang parah. Ya, lebih buruk lagi, kalau bukan karena kalau ini bukan alasan cinta, tapi apa? Takut. Takut kepada istrinya, ini lebih buruk lagi. Ya, ketika cinta, ini kan bagus cinta. Karena saking cintanya kepada istri, maka dia tidak mau menyakiti hati istri. Maka istri berbuat maksiat, didiamkan. Ini buruk. Sekali lagi lebih buruk kalau ini karena takut. Ya, maka salah satu penyakit yang buruk yang melanda kaum lelaki hari ini apa? Takut kepada istri. Ya, tidak boleh takut. Istri itu disayang, dicinta, diterbiah, dididik, diarahkan. Kenapa? Semua wanita dicipta dalam keadaan bengkok. Polikapun dirai, sabdana dirai, sabdana dirai. Kalau kita biarkan terus-menerus dalam keadaan bengkok, itulah wanita. Ya, tidak terkecuali istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah masuk di dalam, Ummu Salamah, Ummu Habibah masuk di dalam. Ya, wanita. Nah, karena ditarbiah oleh Nabi, dididik oleh Nabi. Maka Nabi mentarbiah, mendidik dengan didikan yang sangat bagus. Kapan dimanjakan, kapan dibiarkan, kapan ditegur, ya, bahkan kapan dipisahkan, bahkan kapan dicerai. Lihat. Siapa istri Nabi yang diserai oleh Nabi? Ini Hafsah diserai oleh Nabi. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetapi ketika Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa Hafsah adalah termasuk istrimu di surga, maka Nabi merujuk kembali. Hafsah dirujuk kembali. Ya, tetapi sudah mentalak. Berarti mentalak seorang istri kalau memang perlu lakukan. Dan ini bukan sekali, Nabi juga pernah. Waktu itu kita bahas tentang seorang wanita yang ditipu oleh saudaranya. Bahkan disebutkan di situ min ajmalin nas, secantik-cantik wanita di kaumnya. Sangat cantik. Dinikah oleh Nabi, kemudian ditipu wanita ini. Ya, mengucapkan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Ucapan ini menyinggung Nabi. Ya, di malam pertama mengucapkan ucapan seperti ini. Nabi menyuruh para sahabat pulangkan dia. Pulangkan dia. Padahal sudah akad nikah, berarti sudah suami istri. Tapi Nabi mengatakan pulangkan dia, Nabi tidak mengatakan aku talak dia, dan jatuh talak. Dari sini keluar hukum bahwa akan jatuh talak jika suami memang betul-betul berniat bertekad bulat mentalak istrinya. Jatuh talak, walaupun ucapannya bukan talak, ucapannya sindiran seperti aku pulangkan engkau, ya pulang saja, kita sampai di sini saja, kita akhiri dan seterusnya, ini jatuh talak. Maka betul-betul talak adalah hak suami. Insyaallah baru kita lanjutkan pekan depan atau dua pekan setelah ini ya, insyaallah taala pekan depan libur, ya pekan depan libur kita di sini mau dipakai, jadi kita ketemu pekan depannya lagi, ya kemudian bagaimana ya, saya umumkan pekan kemarin, insyaallah bagi antum yang akan mewakafkan ya 1 meter tanah, 2 meter tanah, insya Allah pun sudah tersedia harga tanah 1 meter 75 ribu, ya barangkali untuk 1 meter 2 meter bisa, ya kemarin untuk 100 juta 50 juta ya 25 juta, barangkali bagi antum yang tidak sanggup gitu, bisa meter 2 meter 75.000 150.000 insyaallah selagi nah antum kita tidak tahu uang antum tanah sebelah mana ya, yang jelas ketika antum menyerahkan 75.000 atau 150.000 antum telah mewakafkan tanah untuk makan sedar sunnah berjamaah dan selagi dipakai maka terus pahala mengalir di diri anda. Ya, ini merupakan amal jariah yang tidak akan putus-putus. InsyaAllah ta'ala, karena kita betul-betul membutuhkan. Ya, apalagi kita mulai kalau tidak dari sekarang. Bismillah, insyaAllah, barangkali antum mempunyai teman, kenalan, kantor yang mungkin tidak punya jalan untuk menafkahkan badannya, bisa untuk mencoba mereka untuk menyebarkan amal jariah. Ya, sekali lagi kita sudah mendapatkan wakaf tanah 9.000-an ya, atau lapangan diukur 9.000 lebih untuk 1 hektar dari barat itu. Ya, tapi tanah tersebut belum cukup. Ya, karena kita butuh mungkin sekitar 3 hektar. Nah, sementara di kiri kanannya harga sekitar 75.000. Ya. Nah, kemudian tentang pembangunan, alhamdulillah kita puji Allah. Pak Solah yang waktu itu hadir di masjid ini, yang kebetulan wakil dari Lajnah Khairiyah, insyaAllah ta'ala sejak ini. Ya. Maka uang yang kita kumpulkan, insyaAllah dikumpulkan kepada membeli tanah. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada kekurangan-kekurangan yang harus kita tambah dari ya, insyaAllah nanti kita saling langsung bisa beli uang ini. Ya. Kira ini bukan jual beli, ya, bukan jual beli, jadi bisa dilakukan dengan masjid. Karena tidak menjual beli tanah, tetapi sholat, ya, kupon sebagai tanah. Ya. Ya, mungkin nanti ada beberapa ekor muda yang membawa kupon itu bisa. Ya, sudah masuk kita. Barangkali sambil nunggu kita ada pertanyaan tentang bab ini. Coba tentang pengalaman, pengalaman. Yes. Yes. Dengan patroli itu sama sekali tidak pernah ada pengalaman itu. Manusianya ya, manusianya. Maka ada orang yang berpendapat bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu masa fatra ini keliru. Ini ditentang oleh para imam dengan ucapan Nabi bahwa bapak ibu beliau berada di Mekah. Kalau masa fatra maka tidak bisa ditentukan seperti ini. Karena fatra ini tidak ada dakwah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah ada dakwah. Dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Ismail terus dibawa oleh para da'i, para penerus agama Tauhid yang syarif. Bapak ibu Nabi Muhammad termasuk yang tidak menerima dakwah ini. Maka masih dalam keadaan kafir. Tidak seperti yang kemarin kita bahas. Ya, bapaknya Sa'id bin Zaid. Bapaknya Sa'id bin Zaid. Ya, yaitu Zaid bin Amr bin Qais. Ini termasuk yang mengikuti agama Tauhid. Kemudian Warqah bin Aufah. Ya, sepupunya Khalid. Dari sini kita tahu bahwa zaman sebelum Nabi Muhammad SAW bukan zaman fakir. Bukan zaman di mana tidak ada dakwah sama sekali. Ya. Dan lain di antaranya Nabi melewati kuburan lama. kuburan apa? Berarti kuburan mungkin sebelum Nabi lahir. Ya, atau mungkin Nabi masih kecil. Tapi Nabi mengatakan, ini mayat ini tidak disiksa. Ada zaman patah tidak? Bagaimana disiksa? Allah tidak akan mengazab satu kaum sebelum didatangkan juru dakwah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulana. Kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum kami datangkan seorang rasul kepada kaum tersebut. Yes. Iya, pertanyaannya. Ya, apakah pengumuman kafir muslim itu jika memang sudah tidak puja pembidaan itu, apakah pengumuman itu sudah karena tidak puja dakwah telah datang kepada mereka? Kalau masalah surga dan neraka bukan urusan kita. Kalau masalah surga neraka, pahala dan dosa bukan urusan kita. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan di bulan surga, di bulan neraka, di bulan dapat pahala, di bulan dapat dosa, tidak perlu. Ya, yang perlu adalah masalah membunuhnya. Kapan kita bunuh dia? Itu setelah kita menegakkan hujjah. Setelah orang sesat ini, misalnya orang yang mengatakan orang Islam, tokoh Islam yang mengatakan semua agama sama saja, semua agama tidak ada bedanya, maka kita panggil orang itu, dipanggil oleh penguasa untuk iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah bahwa ucapan anda keliru, batil, salah, yang benar bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Nah, dia mau, dia tidak terima, dia tolak, nah, baru itu urusan iqamatul hujjah. Maka berlebihan jika kita mengatakan saya mau iqamatul hujjah pada bulan, saya mau iqamatul hujjah kepada si bulan yang anggota Ikhwanul Muslimin, anggota Jamaah Tabligh, anggota Hizbut Tahrir, anggota NII dan seterusnya, ini berlebihan. Ya, jangan ucapkan iqamatul hujjah, ucapkan nasihat, dakwah, bukan kita iqamatul hujjah. Ya, saya datang kemari untuk iqamatul hujjah. Yang berhak iqamatul hujjah, amin, penguasa. Ya, setidaknya para ulama yang diberi tempat oleh penguasa, yang diberi mandat oleh penguasa. Bagaimana waktu itu Khalid bin Abdullah, Khalid bin Abdullah penguasa wasit waktu itu menyembelih Ja'ad bin Dirham, ya, karena telah diberi mandat oleh penguasa, ya, yang mengatakan takdir tidak. Jadi. Bagaimana dengan umat yang membunuh nabinya? Apakah termasuk umat yang dirahmati Allah karena nabi mereka tinggal di luar? Ya enggak, jelas membunuh. Ya. Jelas membunuh. Bagaimana seorang nabi dibunuh oleh umatnya, kemudian umatnya dirahmati? Ya, umat yang membunuh para nabi tidak ada yang waris dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali Bani Israil. Kan gitu. Nah, kita semua tahu bagaimana kebencian Allah kepada Allah kepada Bani Israil. Laknat Allah, kutukan Allah kepada Bani Israil, kita semua tahu. Ya. Yeah. Allah. Bab ini bab rojak, ya kan? Bab ini bab rojak, ya. Sahihnya bahwa umat ini umat yang dirahmati, kan gitu. Berarti kita berharap, karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita punya harapan bahwa kita termasuk umat yang dirahmati. Itu sahihnya. Karena bab ini adalah bab rahmat. Ya. Kita masuk ke pertanyaannya. Ya. Dalam selanjutnya, aku dibutuhkan oleh Allah kembali di akhirat dan aku akan disiksa karena dosa aku sangat banyak. Kalau bapak sudah jadi debu, apalagi itu baris lautan, kan Allah susah tuh minum lagi. Nah, pikirannya gitu, ya, pikiran nakal seperti itu. Jadi, pikirannya Allah tidak sanggup melakukan itu. Makanya aku kubur menyangka meyakini bahwa Allah tidak sanggup menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur menjadi debu. Kubur, berarti menghilangkan kekuatan Allah, kemampuan Allah. Sampai di akhirat orang ini ditanya oleh Allah, kenapa aku berbuat seperti itu? Nah, diuji kan? Diuji. Kenapa aku berbuat seperti itu? Diuji jawabannya apa? Dijawab, karena aku takut kepadamu ya Allah. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Lalu Allah mengampuni orang ini dan masukkan ke dalam surga. Ya kenapa? Orang ini tidak tahu. Keyakinan kubur orang ini karena tidak tahu. Sampai dakwah kepada mereka bahwa, kepada dia bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang sudah menjadi debu. Nah, apalagi yang lebih dari itu, yaitu tidak kenal Allah, tidak kenal dakwah kauni, maka nanti akan diuji lagi. Jadi ujian itu bisa dia masuk surga, bisa dia masuk neraka. Dia biasa salat malam, habis itu tidak salat malam lagi. orang tidak boleh. Nabi tidak menghukum, bahkan memuji orang yang tidak mau ibadah sunnah. Ingat kan? Baru masuk Islam, dia nanya kepada Nabi, aku harus apa? Selagi ada waktu. Hanya selagi ada waktu, ya betul, iya. Kecuali kalau mau menambah ayat sunnah, dia bilang, saya tidak mau. Saya mau 5 waktu saja. Habis itu apa? Puasa berapa? Sebulan dalam tahun, Ramadan. Hanya itu Rasul? Iya. Kecuali mau menambah ayat sunnah. Dia bilang, saya tidak mau. Saya mau Ramadan doang. Dan seterusnya mau yang wajib doang. Orang ini pergi, Nabi mengatakan, berfaatlah ayat sunnah. Kalau benar yang dia ucapkan, beruntung masuk surga. Maka orang yang hanya melakukan hal yang wajib-wajib tidak boleh dicela. Dan tidak boleh ditanya kenapa orang tidak sholat qobliyah, ba'diyah, puasa Senin, Kamis, tidak boleh ditanya. Ya, kecuali dia tidak tahu, tidak tahu. Sudah tahu dan tidak diamalkan karena dia tidak wajib, tidak boleh ditanya. Orang tidak tercela melakukan meninggalkan amalan yang tidak wajib. Dan orang mulia dan terpuji jika dia melakukan amalan-amalan yang mustahab selainnya. Bagaimana tentang urusan pemerintahan? Bukankah ini urusan dunia? Berarti lebih tahu. Iya, kalau Rasul dan para sahabat tidak mengatur. Gitu. Adapun Rasul dan para sahabat mengatur, kita ikuti. Ya, sunnah Rasul dan para sahabat. Nah, di antaranya tentang bagaimana memilih pemimpin. Walaupun tentu ini tidak wajib. Tapi yang terbaik adalah cara Abu Bakar, cara Umar. Dan cara demokrasi yang kita saksikan hari ini. Batas pakaian yang boleh adalah sampai di atas mata kaki atau boleh menutupi mata kaki dengan tidak lebih dari mata kaki. Boleh menutupi. Yang tidak boleh di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki madunan minal ka'bain minal izar fina. Madunan ka'bain minal izar fina. Pakaian yang di bawah ka'bain, di bawah mata kaki. Berarti kalau pas mata kaki itu batas maksimal. Boleh pas mata kaki. Ya, di atasnya lebih bagus. Lebih di bawahnya tidak boleh. Karena diajak seseorang untuk ikut program keluar rumah beberapa hari atau beberapa bulan, misalnya 3 hari keluar. Usah keluar rumah menunggu 3 hari. Ya, keluar rumah kapan saja. Ya, kalau judulnya keluar rumah. Ya, keluar rumah kapan saja. Nah, kalau dalam rangka dakwah ini mengadakan, Rasul dan para sahabat tidak pernah memaksakan diri berdakwah minimal 3 hari dalam sebulan, seminggu dalam sebulan, ya 40 hari dalam setahun. Tidak ada contoh seperti itu dari Rasul dan para sahabat. Dan dakwah adalah dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang bodoh. Kalau kita merasa bodoh, jangan berdakwah, tapi cari ilmu. Berarti orang-orang yang berdakwah ini merasa pintar. Merasa pintar. Ya. Mereka bilang, kami tidak tahu apa-apa, kami bodoh, kami jahil. Ya. Itu mulutnya. Dalam hatinya merasa pintar. Orang dakwah kesana kemari, ngaji tidak pernah. Ya. Dakwah terus kesana kemari. Bukannya mencari ilmu, bukan bahasa soal Bukhari, Muslim, Al-Qur'an, kitab-kitab para ulama. Kitab-kitabnya itu, ya, berarti merasa dirinya besar, merasa cukup dengan 1 kitab, 2 kitab, apakah sombong? Sombong, ya. Maka mereka yang lembut, yang lembut, yang tersenyum, yang mengatakan kami tidak tahu apa-apa, itu di mulutnya. Di hatinya mereka membesarkan dirinya. Ya, kami lah yang paling baik, kami paling benar, kami sedang berjihad, berdakwah. Kalau mereka betul-betul ikhlas dalam hatinya merasa bodoh, mereka juga akan menjadi ilmu. Ketika kita tiba di masjid, sedangkan azan sedang berkumandang, mana yang lebih utama kita kerjakan, salat di masjid atau qobliyah? Qobliyah. Lebih baik kita jangan salat dulu, kita menjawab azan, karena menjawab azan mempunyai keutamaan yang sah. Apalagi membaca doa terhadap perintah Nabi Sallam. Setelah itu qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya, bisa doa. Ya, tidak salat di masjid. Tidak sholat saya berhenti. Benar-benar. Rasulullah alaihi wasallam sholat. Ya. Setiap hari masuk masjid untuk sholat. Menjadi imam. Apakah ada dalil? Bahwa Nabi mengatakan tadi dulu, jangan keluar dulu. Saya berhenti dulu. Ya. Kalau kau biar, beliau di rumah. Baik-baik Rasulullah di rumah. Rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Ya. Nah. Begitu beliau datang ke masjid, langsung ke tempat imam. Langsung mengimami sholat. Tidak ada riwayat Nabi sholat tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid hanya dilakukan oleh orang yang mau duduk di masjid. Ya. Jam 9 pagi ada taklim di masjid, antum datang kan langsung duduk tuh. Jangan. Sholat dulu 2 rakaat itu sudah tahiyatul masjid. Kalau datang ke masjid langsung sholat, mungkin qobliyah, mungkin langsung zuhur, maka enggak perlu lagi tahiyat masjid. Apakah sebelum azan disunahkan berdoa? Tidak ada. Tidak ada doa sebelum azan. Tidak ada salawat, tidak ada haukalah, maafalah, walaupun tidak bila, tidak ada apapun. Bila Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah, ketika azan, ucapan yang pertama kali keluar dari lisan Bilal adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai wasil ada Muhammad Rasulullah. Kadang diulang lagi, Abu Mahdurah diulang lagi. Ya, diulang lagi dari awal. Itulah ini Bilal. Ya, mungkin akan menjadi fitnah kalau diulang lagi. Ya, azannya Abu Mahdurah. Nah, kemudian, ya Allah. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang memerangi saudara-saudara salaf kita di wilayah? Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Tapi berapa banyak kita tidak bisa melakukan apa? Tempatnya jauh, kemudian kita tidak bisa mengirimkan apa-apa, dana tidak punya dan seterusnya, maka dengan doa. Kalau kita bisa mengirimkan dana untuk membantu mereka, sebagai sesama muslim. Ya, siapa yang mempunyai kemampuan, lakukan. Yang tidak, la yukalikum Allah menanggap indah. Ya, kita berada di sini.